Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tulisan beliau Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca hadis yang ke-61 dan sudah satu fakrah, satu paragraf kita baca. Baik, hadis yang sudah masyhur di kalangan para thullabul ilm yaitu hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Nah, kita sudah baca kemarin bahwa Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang ihsan dan ihsan itu ada dua bentuk. Nah, al-ihsanu naw'an. Ihsan itu ada dua. Yang pertama ihsan fi ibadatillah atau fi ibadatil khaliq. Ihsan dalam beribadah kepada Allah. Nah, dan ini ihsan yang hukumnya nanti akan dijelaskan oleh beliau. Yang kedua adalah ihsan fi huquqil khalq. Ihsan terkait hak hamba. Nah, kemudian beliau menjelaskan fakrah berikutnya, paragraf berikutnya. Wa aslul ihsani al-wajib. Asal ihsan yang wajib itu antakuma bihuquqihimul wajib, yaitu melakukan hak-hak yang harus dilakukan yang hukumnya wajib. Ya, bihuquqihim al-wajibah, yang hukumnya wajib. Jadi, ya, asal dalam berbuat ihsan yang wajib itu diantaranya, nah, melakukan segala hal yang hukumnya wajib. kal qiyam bi birrul walidain wasillatil arham wal insafi fi jami'il muamalat, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi. Nah, ini menyambung silaturahmi kepada orang yang memiliki kaitan rahim. Nah, adapun yang tidak memiliki kaitan rahim, bukan silaturahmi, ya, ziarah, berkunjung. Tapi kalau berkunjung tidak wajib, tapi silaturahim wajib. Wal insafu fi jami'il muamalat, wal insafi fi jami'il muamalat. Begitupun ihsan yang wajib diantaranya dalam bentuk berbuat adil dalam segala perbuatan. Bi'ata'i jami'i ma'alaika minal hukuk, dengan menunaikan segala bentuk yang harus kamu lakukan dari hak, ya, hamba, ya, atau hak khalid. Itu hukumnya wajib. Jadi terkait hak terhadap Allah atau hak terhadap hamba, ada yang wajib. Nah, kama annaka ta'khudha malaka wa wafiyan. Nah, kamu memberikan seluruh hak orang lain, ya, dengan tuntas tadi, seluruh hak orang lain kamu tunaikan, sebagaimana kamu mengambil hak milikmu, ya, tidak akan pernah menyisakan. Ya, orang harus bayar lunas, berarti kita juga berusaha untuk membayar lunas. Nah, gitu. Nah, hak terhadap orang lain, ya, wajib untuk kita tunaikan sebagaimana kita ingin mengambil hak diri kita dari orang lain secara tuntas. Qala ta'ala, beliau membawakan ayat dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini hak, ya, Al-Khaliq, ya, hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan. Ini hak wajib. Beribadalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sampai menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, ini hak terhadap makhluk yang wajib, ya, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Wabidil kurba wal yatama, begitupun kepada kerabat dan anak yatim. Wal masakin, kepada orang miskin. Wajaridil kurba wal jaridil junub, wal jaril junub, begitupun kepada tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Wasahibi bil janbi, nah, begitupun kepada teman sejawat, ya, teman seumuran, teman sepekerjaan, teman seprofesi. Taib, ini wasahibi bil jambi, wajib. Wa bani sabil wa ma malakat aymanukum, begitupun kepada ibnu sabil dan kepada budak sekalipun. Fa amara bil ihsan fi jami'i hahula, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada mereka semuanya. Taib, ini berarti yang hukumnya wajib berbuat ihsan kepada mereka. Wa yadkhulu fi dzalika al-ihsanu ila jami' anwa'il insan wal ihsan ila al-baha'im hatta fi halal tilati tazhaqu fiha nufusaha. Termasuk berbuat ihsan juga ya. Berbuat ihsan kepada seluruh jenis dari manusia, apakah muslim, kafir, ya, orang musyriknya atau ahli kitabnya, kita harus berbuat ihsan kepada mereka. Begitupun wal ihsan ilal bahaim, berbuat ihsan kepada binatang ternak. Hatta fil halatillati tazhaku fiha nufusaha, meskipun ya dalam kondisi kita ingin menghilangkan nyawanya, ya ingin menyembelihnya. Taib. Walihada qala, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, fa idza qataltum fa ahsinul kitlata. Nah, apabila kalian membunuh maka nah, ahsinu al-qitlata. Nah, berbuat ihsanlah dalam membunuhnya. Baik. Tadi disebutkan seluruh jenis manusia. Karena ada dari kalangan kaum muslimin yang mungkin ya berhak untuk dibunuh. Begitupun dari kalangan orang-orang kafir, ada yang berhak, ada yang tidak. Nah, berikutnya beliau menjelaskan, faman istahaqqal qatlu limujibi qatlin yudrabu 'unuquhu bisayf. Maka barang siapa yang berhak untuk dibunuh karena memang perkara yang mengharuskan untuk dibunuh, maka dia dipenggal. Ya. Min duni ta'zirin wala tamtsil. Dan itu pun ketika dihukum penggal, ya, tidak kemudian dicela terlebih dahulu, ya, atau dianiaya terlebih dahulu, tidak. Nah, jadi ketika berhak untuk dibunuh maka berbuat ihsan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam menjelaskan hadis ini, bagaimana kalau dengan hukum rajam? Ya, apakah termasuk ihsan orang yang berzina tapi pernah menikah sudah menikah berzina, hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Apakah ini ihsan? Iya. Karena Allah Ta'ala telah menentukan hukumannya dan ini termasuk ihsan. Nah. Baik. Dia telah ya merusak nasab pelan-pelan, maka begitu pun hukumannya seperti itu. Dia telah merusak masyarakat pelan-pelan, maka dia pun dihukum dengan seperti itu. Nah, bentuk ihsan. Ya, jadi tidak dipenggal. Nah, dia tidak dipenggal karena ihsannya memang seperti itu. Ya. Taib. Dan itu pun tidak dicela, kemudian tidak dianiaya dengan bentuk yang lain, tidak. Ya, batu, ya, jangan pakai sandal itu. Nah, tidak, batu. Ya. Qala rahimahullah, berikutnya beliau menjelaskan, wa qauluhu idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Apabila kalian menyembelih maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Ai hayatul dzabhi wa sifatuhu. Maksudnya ya bentuk menyembelih dan cara menyembelihnya, ya, yang bagus. Walihada qala, oleh karena itu Nabi SAW bersabda berikutnya, waliyuhidda ahadukum syafratahu, ya, ai sikinahum, seyegianya, ya, salah seorang di antara kalian menajamkan terlebih dahulu, ya, perkakasnya, maksudnya apa? Pisau. Wal yurih dhabihatahu, dan menenangkan sembelihannya. Nah, fa idza kana al abdu ma'muran bil ihsan ila man istahaqqul qatli minal adamiyyin wa bi ihsani dhibhati ma yuradu dhabhahu minal hayawan fa kaifa bi ghairi hadhil halah. Lihat di sini dari sabda Rasul, apabila seorang hamba, ya, Allah perintahkan untuk berbuat ihsan kepada siapapun, apapun yang berhak untuk dibunuh, apakah dari kalangan manusia, Bani Adam, ya, atau menyembelih binatang yang hendak disembelih, fakaifa bighairi hadhil halah, maka, ya, bagaimana kalau kondisinya tidak seperti ini? Baik, jelas, ya, ada orang yang tidak berhak untuk dibunuh, ya, dia bunuh. Ini apa? Ya, ada hewan yang tidak berhak untuk dibunuh, dia bunuh. Ini apa? Bukan ihsan, gitu. Baik, bahkan ada hewan yang dilarang untuk dibunuh, dia bunuh. Ini apa? Bukan ihsan. Ya. Nah, bermain dengan semut, gitu kan? Semut dibunuh-bunuh, ya, diambil semutnya, kemudian, ya, dia bunuh. Ya, semut tidak boleh dibunuh kalau tidak mengganggu. Ya. Nah, hewan yang tidak boleh dibunuh dia bunuh. Nah, ini apakah ini bentuk ihsan? Jelas tidak. Ya. Taib, yang diperintahkan untuk dibunuh saja tadi, Rasul perintahkan untuk berbuat baik dalam membunuhnya. Apalagi yang tidak boleh dibunuh. Jangan. Taib. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah, annal ihsana al-ma'mura bihi naw'an. Ketahuilah, ihsan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu, ya, tadi sudah disinggung, ada dua bentuk. Ahaduhuma wajibun, ya, dan yang keduanya nanti dalam paragraf berikutnya, mustahabun. Ya, ada ihsan yang hukumnya wajib, dan ada ihsan yang hukumnya sunnah. Nah, yang wajib tadi sudah. Ya, qala rahimahullah, ahaduhuma, yang pertamanya wajibun wa huwa al-insaf. Ihsan yang wajib itu yaitu berbuat adil. Wal qiyamu bima yajibu 'alaika lil khalqi bihasbi ma tawajjaha 'alaika minal huquq. Dengan melakukan segala bentuk yang diwajibkan kepadamu, ya, sesuai apa yang diwajibkan, sesuai dengan apa yang diharuskan kepadamu dari hak-hak mereka. Nah, segala bentuk hak yang harus kita pikul, ya, maka kita lakukan, ya, sesuai dengan hak yang, ya, engkau pikul dari hak mereka, harus ditunaikan. Ya, tadi, ya, yang di atas saya sudah disebutkan itu hak, ya, yang wajib. Wasani ihsan mustahab, ada ihsan yang hukumnya apa? Sunnah. Nah, jadi kita nanti dahulukan yang wajib, ya. jangan mendahulukan yang hukumnya sunnah. Nah, wa huwa ma zada ala dzalika min badli naf'i min badli naf'in badaniyin, yaitu ya dengan memberikan tambahan dari hak-hak yang wajib tadi sudah disebutkan, ya, apakah berupa mengorbankan tenaga, ya, atau au mali, ya, au maliin, atau mengorbankan harta, ya, au ilmiin, atau mengorbankan ilmu. Ini termasuk ihsan, ya, dilebihkan. Nah, harusnya, nah, dia membayar atau menunaikan sekian, ya. Nah, dia tunaikan yang wajibnya, ya, kemudian memberikan lebihnya yang sunnahnya tanpa diminta, ya. Nah, dia lakukan. Au taujihin li khairin diniin, atau dalam bentuk ya nasihat kebaikan dalam agama, ataupun di sini maslahatin dunia dunyawiyatin, atau bentuknya dalam kemaslahatan dunia. Fakullu ma'rufin sadaqah. Kita ingat setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ya. Setiap kebaikan apa? Sedekah. Nah. Hukumnya sunnah. Nah. Tapi kalau ada yang wajibnya harus ditunaikan dulu yang wajibnya. Gitu. Wa kullu ma adkhala surura 'alal khalqi shadaqatun wa ihsan. Maka beliau mengatakan segala bentuk yang bisa membuat senang orang lain, ya, membuat senang makhluk, itu adalah sedekah dan juga ihsan. Ya. Apapun bentuknya. Kita sudah tahu ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon, ya, kemudian berbuah dan dimakan oleh binatang, ya, maka Allah catat sebagai sedekah, ya, Allah catat sebagai sedekah. Nah, karena ya memberikan kesenangan kepada makhluk, ya, ada yang berteduh di situ, nah, sedekah. Baik. Ada mungkin yang memanfaatkan daunnya, sedekah. Wa kullu ma azala anhum ma yakrahun. Begitupun segala sesuatu yang bisa menghilangkan perkara yang tidak disukai oleh mereka. Ya. Wa dafi anhum ma la yurtadduna min qalilin au katsirin. Begitupun mencegah segala sesuatu yang akan membahayakan mereka, apakah kecil atau besar. Nah, taib untuk talabah ini, anak ingatkan, ya, di depan mana itu, depan sakan, depan ya kelas itu ada bekas banyak proyek, ya. Nah, segala bentuk yang bisa memadaratkan besar atau kecil, antum ambil kemudian diamankan, apakah serpihan besi atau serpihan keramik atau yang lainnya, itu jangan antum anggap kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya, jangan jalan melihat serpihan, apa itu? Ya, bekas lasan. Serpihan bekas gerinda, ya, bisa saja apa memadaratkan, ya. Taib. apakah dari mobil ikhwan yang parkir, ya, atau teman kita yang jatuh, atau teman yang berjalan tidak menggunakan sandal, ya, maka ambil, ya, nah, buang di tempat yang tepat. Nah, jangan anggap remeh segala sesuatu yang memungkinkan untuk apa? Memadharatkan, besar atau kecilnya, maka itu, ya, termasuk ihsan. Taib, fahuwa shadaqatun wa ihsan. Itu semuanya bentuk sedekah dan bentuk apa? Ihsan. Jangan anggap remeh. Ya. Nah, qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan. Walamma dzakara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qissatal baghi allati saqatil kalba asyadidal 'atsha asyadidal 'atsha bi khuffaiha minal bi'ri annallaha syakara laha wa ghafara laha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi pernah mengisahkan ada, ya, perempuan yang baghi, nah, pernah menjadi pezina. Kemudian dia bertobat dan dia melakukan sesuatu. Apa bentuknya? Saqatil kalbas syadidal atasya. Dia memberi minum seekor anjing yang sangat kehausan. Itu pun tidak menggunakan tangan. Ya, bi khuffaiha. Dia ambil air itu menggunakan sepatunya. Ya, dia turun ke sumur, kemudian ambil airnya dan berikan air itu ke anjing yang kehausan. Annallaha syakara laha wa ghafara laha. Ya. Allah berterima kasih kepada perempuan tadi dan Allah ampuni. Qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mendengar seperti itu sahabat bertanya, innalana fil bahaim ajran, wahai Rasul, ya, apakah berbuat baik kepada binatang kita bisa dapat pahala? Maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, qala fi kulli kabizin harra ajrun. Ya. Setiap berbuat baik kepada yang memiliki hati, ya, memiliki perasaan, maka di situ ada pahala. Ya. Di situ ada pahala. Baik. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini, ya, hadis cukup luas cakupannya. Min jawami'il kalim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau menyalutkan, qala rahimahullah, fal ihsanu huwa baddu jami'il manafi' min ayyi naw'in kana. Maka yang disebut dengan ihsan adalah, ya, segala bentuk pengorbanan yang bermanfaat, ya, apapun bentuknya, segala bentuk pengorbanan yang bermanfaat apapun bentuknya. Nah, li ayyi makhluqin yakun, dan kata beliau, ya, kebaikannya itu untuk makhluk manapun, mau hewan, mau manusia, mau yang berakal, mau tidak, ya. Walakinnahu yatafawatu bitafawutil muhsin ilaihim muhsan ilaihim. Akan tetapi, ya, tentunya, ya, hukumnya akan berbeda-beda sesuai dengan yang diperlakukan baik tersebut. Ya, wa haqqihim, dan sesuai dengan hak mereka. Wa maqamihim, dan sesuai dengan kedudukan mereka. Ya, wa bihasbil ihsan, dan sesuai dengan bentuk ihsannya. Nah, wa 'azimi mawqi'ihi wa 'azimi naf'ihi, sesuai dengan ya, kebesaran kedudukannya atau ya, besar manfaatnya. Wa bihasbi imanil muhsin wa ikhlasihi, begitupun berbeda-beda ya, pahala ihsannya sesuai dengan kadar keimanan orang yang melakukannya. Ya. Wa bihasbi da'ilahu ila dzalik, dan sesuai dengan orang yang mengajak kepada kebaikan tadi. Nah, berbeda-beda. Nah, ihsan tidak sama, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, qala rahimahullah, wa min ajli anwa'il ihsan al-ihsanu ila man asa'a ilaika biqaulin aw fi'lin. Beliau mengingatkan, ini masih terkait dengan ihsan yang wajib atau yang sunnah ya, termasuk dari jenis ihsan juga kata beliau adalah berbuat ihsan kepada orang yang menyakitimu. Apakah berupa ucapan atau perbuatan? Nah, jadi sebenarnya ya, kalau meraba diri sendiri, ya saya suka jahat sama si fulan, saya suka jahat sama si fulan, tapi si fulan kok baik-baik saja. Ya, rela-rela saja. Ya. Tidak pernah mengeluh kemudian memusuhi. Nah, sebenarnya ya, orang tadi berbuat ihsan kepadamu, sadar. Ya. Jangan kemudian diteruskan begitu saja. Nah, karena termasuk ihsan ya, seseorang berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Ya. Dan diantara berbuat baik kepada orang yang menyakiti ya, diperlakukan sesuai dengan ya, tuntutan. Apakah dalam bentuk nasihat atau yang lainnya ya. Kalau di ma'had dibicarakan dengan musyrif atau yang lainnya. Nah, kalau di masyarakat dibicarakan kepada para pemimpin atau yang lainnya yang bertanggung jawab. Beliau mengutip sebuah ayat dalam surat Fussilat. Qala ta'ala, nah, Allah ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Ya, kalau ada orang jahat seperti itu ya, idfa' billati hiya ahsan. Nah, balas dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Perlakukan ya, antara dia dan kamu itu, nah, yang memiliki permusuhan tadi ya, seolah-olah dia itu teman dekat ya, seolah-olah teman baik. Wa mayulaqaha illa ladzina sabaru wa mayulaqaha illa dzu hadzin adzim. Ya. Dan tidaklah ya, diberikan perlakuan ihsan tadi ya, kecuali itu memang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Ya. Dan orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketika kita berbuat ihsan terhadap orang yang menzalimi kita, nah, maka pahala bagi kita. Ketika kita merasa suka mengganggu orang lain, ya, maka sadarilah, ketika yang diganggu itu, ya, tidak kemudian membalas, maka mereka mendapatkan kebaikan, ya. Dan kita yang melakukan dosanya, ya, menanggung sendiri apa yang kita lakukan. Baik. Faman kana tariqatuhu al-ihsan ahsanallahu jazaahu. Maka siapapun yang jalan hidupnya berupa ihsan semuanya, maka ahsanallahu jazaahu, maka Allah akan perbagus juga balasannya. Allah Ta'ala berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, bukankah balasan orang yang berbuat baik itu baik juga? Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat lain, dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan ihsan, ya, dia pun mendapatkan lebih. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat lain, surat Az-Zumar, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Nah, dibalas, ya, kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat lain juga, Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ai al-muhsinin fi ibadatillah al-muhsinina ila ibadillah. Yang dimaksud muhsinin di sini, ya, berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Nah, baik, fakrah terakhir sebagai penjelas dari hadis ini, beliau mengatakan, qala rahimahullah, wallahu ta'ala yujibu ala ibadihi al-adla minal ihsan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada hamba-hambanya berbuat adil, dan ini termasuk ihsan. Ya. Wa yandabuhum ila ziyadatil fadli minhu. Dan Allah pun telah mensunahkan, ya, melebihkan ihsan itu sebagai keutamaan darinya. Qala Allah Ta'ala fil muamalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 237, wala tansaul fadla bainakum, janganlah kalian, ya, melupakan kelebihan di antara kalian. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan terkait dengan talak. Seorang suami mentolak atau menalak istrinya. Ya, ketika menalak istrinya, berikan mut'ah, berikan apa? Nah, biaya. Nah, yang itu bisa menyenangkan yang akan ditalak tersebut. Ya, berikan. Ya. Ai ij'alu lil fadli wal ihsan mawdian min muamalatikum. Maksudnya, ya, jadikanlah, ya, kelebihan dalam berbuat ihsan, ya, menjadi sebuah posisi dalam perbuatan-perbuatan kalian. Ya, jadi kita dalam berbuat itu, ya, posisinya ihsan terus. Nah, dan dilebihkan. Nah, dalam ayat di sini dalam bentuk perceraian, ya, ketika bercerai, nah, dia pernah melakukan kebaikan kepada kita, kita berikan lebih kepada orang yang akan dicerai oleh suaminya tadi. Qala rahimahullah wala tastaqsu fi jami' al-huquq. Jangan sampai ya kita pelit ya dalam segala hak yang perlu kita atau harus kita tunaikan. Ya. Jangan. Taib. Ketika mungkin ya ada perjanjian kerja. Ya, kerjanya perjanjiannya apa? Bangun ini dan bangun itu. Nah. Ternyata ada acara lain. Ya. Bukan membangun tapi membongkar atau bahkan ya mengamankan sesuatu. Dan itu ya di luar jam kerja misalkan atau melebihi jam kerja, maka berbuat ihsan. Nah, berbuat ihsan. Qala rahimahullah bal yassiru wa la tu'assiru. Ya, dalam segala hal itu permudah, jangan mempersulit. Nah, wa tasamahu fil bai' wasyira. Begitupun saling berlapang dada ketika jual beli. Wal qadha wal iqtida. Ya, dalam menjalankan syarat ya atau membuat persyaratan permudah. Ya. Wa man alzama nafsahu hadzal ma'ruf, barang siapa yang di dalam dirinya sudah menekadkan bentuk-bentuk kebaikan seperti ini, nala khairan katsiran wa ihsanan kabiran. Niscaya orang tadi akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan telah melakukan ihsan yang sangat besar. Taib, wallahu alam, ini penjelasan dari beliau rahimahullah, selesai dari hadis yang ke-61. Taib, insyaallah taala kesempatan akan datang masuk kepada hadis berikutnya. Taib, cukup insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.